Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيَفِرْ لَكُمْ نُلُوبَكُمْ وَمَيْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرسى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة بدنا زينا مسكم الله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah. Di kesempatan sore ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, di antara adalah nikmat siha wal farah, dan kemudian nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman wal islam. Mudah-mudahan kita semuanya terus akan bisa istiqamah di atas Islam ini sampai akhir hayat kita semuanya. Tentu yang nikmat Islam adalah berislam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para ikhwabidina zanam syukumullah, kemarin ini baca belum kita terjemahkan sampai selesai, maka kita teruskan dulu atau kita ulang karena baru sedikit ya. Kita kemarin masuk kepada beberapa hal atau beberapa perkara yang bisa menafikan tauhid atau yang bisa membatalkan tauhid seseorang. Di antara yang pertama adalah su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut su'udzon ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau berprasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa su'udzon billahi ghadir, kita ulang dari situ. Maka su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah itu adalah khadirun, perkara yang amat berbahaya. Karena sudon ini akan bisa mengantarkan seorang hamba kepada tingkatan riddah atau kepada rusaknya akidah atau rusaknya tauhid. Karena ini dianggap perkara yang amat berbahaya. Lianna husnul dhon billah, sebab husnul dhon kepada Allah min wajibat tauhid, termasuk kewajiban tauhid, termasuk wajibat tauhid yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Wasu'ud dhon bihi, maka su'ud dhon, berburuk sangka kepadanya, yunafi tauhida, adalah menafikan tauhid. Sudah kita terjemah kemarin. Waqad wasawallahu al-munafiqin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang munafik, annahum yadunnuna bi ghairil haqq, bahwasanya mereka suka berburuk sangka kepada Allah azza wajalla. Yadunnuna bihi, mereka berprasangkaan kepada Allah, berprasangka kepada Allah ghairil haqq, dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu su'udzon. Kalau demikian, maka su'udzon kepada Allah ini termasuk min sifatil munafikin. Ya, su'udzon ini termasuk sifat orang munafik. Seperti Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-154, yadununa billahi warul haqqi dhannal jahiliyah. Yadununa billah, mereka orang-orang munafik berprasangka kepada Allah warul haqqi, dengan persangkaan yang tidak benar, dhannal jahiliyah, sebagaimana persangkaannya kaum jahiliyah. Yaquluna, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai', apakah ada satu hak bagi kita terhadap perkara itu walaupun sedikit. Qul innal amra kullahu lillah, kata Allah, ya Muhammad atau ya Rasulullah, sesungguhnya semua urusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkaitan dengan keadaan Rasulullah SAW, ketika perang Uhud. Di sana terdapat banyak orang munafik yang kemudian membuat gaduh suasana dalam perang Uhud tersebut. Sudah kita singgung kemarin. Wa akhbaru anhum ila ayatil ukhra, dan Allah menghabarkan tentang mereka pada ayat yang lain. Annahum yadunnuna bihi dhanna, bahwasanya mereka orang munafik berprasangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengatakan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6, yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhanna billahi dhanna saw 'alaihim dairatus saw wa ghadiballahu 'alaihim wa lanalahum wa 'adalahum jahannam wa sa'at masira. Yu'adzibal munafiqin, dan Allah akan memberikan adab kepada orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, kepada musyrikin dan musyrikat, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Adh-dhannina billah, yang mereka berprasangkaan kepada Allah, dhannal jahiliyah, dhannal jahiliyati, sebagaimana persangkaannya orang-orang jahiliyah. Apa? Dhannal saw, yaitu sangkaan yang buruk. Alihim dairatu saw, akan menimpa kepada mereka dairah, apa dairah, putaran. Jadi akan mereka juga akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan keburukan itu. Wa hadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah memberikan laknat kepada mereka. Wa 'adalahum jahannam, dan Allah telah menyediakan untuk mereka jahannam, neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian tafsir dari Imam Al-Qayyim di sini. Jadi kemudian dibawakan tafsir dari Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan, ya, qala al-Imam Ibnu Qayyim fi tafsiri al-ayah al-ula. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahul ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid ketiga halaman 228, insyaallah, fi tafsir al-ayah al-ula, di dalam menafsiri ayat yang pertama. Fusira hadha dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayadmahillu, wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Fafusira biinkari al-hikmati wainkari al-qadari wainkari ayyatimma amru rasulih. Ini tertulis anna, ya, mestinya tidak ditasydid. Dalam kitab anna ada tasydid anna. Wainkari ayyatimma amru rasulih wa yudhihrahu ala dini kullihi, wa hadha huwa dhannu saw alladhi dhanna al-munafiquna wal musyrikuna fi surati al-fath. Wa innama kana hadha dhannu saw li'annahu dhannun la yaliku bihi subhanahu wa la bihikmati wa hamdi wa wa'dihi shadiq. Kemudian berkata Imam Qayyim rahimahullah anhu dalam tafsir ayat di atas, fusira hadha dhann, persangkaan ini ditafsiri bi annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la yansuru rasulah, tidak akan menolong kepada utusannya. Ini orang-orang jahiliyah, ya. Maksudnya orang-orang munafik punya dugaan, punya anggapan, persangkaan bahwa Allah tidak akan menolong utusannya. Terbukti pada perang Uhud kalah, ya. Ini orang munafik. wa anna amrahu sayyid mahillu, dan bahwasanya urusan Muhammad Rasulullah SAW itu sayyid mahillu, akan yadmahillu. Yadmahillu makna salah adalah idmahalla, itu doa sia-sia itu hilang, akan lenyap. Bahwa agama Nabi maksudnya akan lenyap, akan lenyap, ya, akan hilang. Wa fusira bi anna ma asabahu, dan juga ditafsirkan bi anna ma asabahu, bahwa yang menimpa kepada nabinya itu lam yakun bi qadarillah, tidaklah atau bukanlah karena takdir Allah, bukan pula karena hikmahnya. Ya, ini dugaan orang jahiliyah, orang-orang munafik, bahwa yang menimpa kepada nabi pasukannya terkalahkan di perang Uhud itu bukan karena takdir Allah, tapi karena kelemahan Muhammad. Kelemahan orang Islam. Fafisiro, dan ditafsirkan pula mengingkari hikmah, bahwa orang-orang munafik itu mengingkari hikmah, mengingkari al-qadar, mengingkari al-qadar, mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, mengingkari dan juga mengingkari ayat imma amra rasulih, dan mengingkari bahwasanya Allah Azza wa Jalla, dan mengingkari bahwasanya agama rasulnya itu akan sempurna. Jadi diterjemahkan masar saja. Wa inkari ayatima amru rasulih, dan mengingkari akan kesempurnaan agama rasul, urusan ar-rasul sallam. Di mana agamanya itu tidak akan sempurna, agamanya tidak akan bisa sukses. Itu diingkari oleh orang munafik. Wa yudhiruhu ala din kullih, dan juga mengingkari kalau agamanya atau ar-rasul sallam itu akan mengunggulkan, meninggikan agamanya di atas semuanya yang lain. Ya. Dan mengingkari bahwasanya Allah itu, ya. Dan mengingkari bahwasanya Allah itu akan meninggikan agamanya di atas agama semuanya. Jadi hunya kembali kepada amr rasul. Jadi maksud adalah din. Wa hadha huwa dhannu saw, inilah yang dimaksud dalam ayat di atas, dhannu saw, persangkaan yang buruk, alladzi dhannal munafiqun, yang dipersangkakan oleh orang-orang munafik, wal musyrikun, dan orang-orang musyrik, fi suratil fatah, di dalam surah Fatah di atas. Ialah surah Fatah ayat yang ke-6. Jadi orang-orang munafik itu seperti itu. Ya, mereka punya keyakinan bahwa agama Nabi, agama Muhammad, Islam itu tidak akan mendapat kemenangan. Agama itu akan lenyap. Ya. Kemudian yang menimpa kepada Muhammad bukan karena takdir Allah, bukan hikmahnya, tapi karena memang kelemahan Muhammad SAW. Ya, ini anggapan orang munafik. Dan bahwasanya mereka juga mengingkari adanya hikmah, adanya takdir. Mereka juga tidak yakin kalau agama nabinya itu tidak akan, kalau agamanya yang dibawa oleh Muhammad akan sempurna. Atau akan bisa mengungguli agama-agama yang lain. Ya, inilah dugaan orang-orang jahiliyah, yang disebut su'udzon billah, dari kalangan orang-orang orang munafik. Wa inna ma kana hadza dhannu saw, tidak lain ini adalah persangkaan buruk. Tidak lain ini adalah persangkaan buruk. Li'annahu dhannun, karena itu adalah merupakan persangkaan la ya'liqu bihi subhanah, yang tidak layak. Ya'liq itu tidak laik bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Arab tapi di Indonesia kan. Ya, tidak layak. Jadi seorang wa inna ma kana hadza dhannu saw, inilah ini, tidak lain ini adalah merupakan persangkaan buruk mereka. Dan dhannun, sebab itu adalah merupakan persangkaan la yaliku bihi subhanah, persangkaan yang tidak layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bihimati, tidak pula sesuai dengan hikmahnya, tidak sesuai dengan kemahaterpujiannya, tidak sesuai pula dengan janji yang shadiq, ya. Janji Allah yang benar. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat 55, ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa'adallu ladina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama astahlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii tadallahum wa la yubaddilannahum Min ba'dihim khawfim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, di dalam ayat ini Allah telah berjanji. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum, Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian, terutama kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa 'amilus shalihat, dan juga orang yang beramal saleh. Apa jenisnya? La yastakhlifannahum, pasti kami Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi ini. Ya, kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti Allah telah menjadikan penguasa kepada umat sebelum mereka atau kaum sebelum mereka. Ini janji pertama. Kemudian waliyumakinana lahum, dan kemudian Allah akan mengokohkan untuk mereka dinahum ladzir tadha, agama yang telah Allah ridhoi. Kemudian janji yang lain, waliyubadilanahum, dan kemudian Allah akan menggantikan kepada mereka min ba'di khawfin, setelah keadaan mereka yang dalam keadaan takut, amna, digantikan dengan keamanan, kedamaian. Ya budunani, yalah syaratnya, mereka beribadah kepadaku, beribadahnya hanya kepadaku, la yusyikuna bi syai'a, mereka tidak syirik kepadaku sama sekali. Ya. Tetapi waman kafara ba'da dzalik, barang siapa yang kufur setelah itu, setelah itu apa? Setelah adanya janji Allah ini, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, yang jatuh ke dalam kerusakan akidah. Ini apa namanya? Di antara janji Allah kepada umat ini. Kemudian faman dhanna annahu yudhilul batil 'alal haqqi idalatan mustamiratan yadmahillu ma'al haqqu wa ankara ayyakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi aw ankara ayyakuna qadaruhu li hikmatin balihatin yastahiqu 'alaiha alhamdu bal zama anna dhalika almasyiatin mujarradatin fadhalika dhanna وَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Kemudian seterusnya kata beliau Imam Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, terjemah di atas sudah ya. Jadi hal di atas disebut dhonsau, karena apa? Karena dugaan itu adalah dugaan yang tidak sesuai, persangkaan yang tidak layak, ya, ditujukan kepada Allah. Karena itu tidak sesuai dengan hikmahnya dan janji Allah yang hak. Faman dhanna annahu yudhilul batil, maka kemudian kata beliau, faman dhanna, maka barang siapa yang berprasangka annahu yudhilul batil, bahwasanya Allah itu akan yudhilul batil, adalah yudhilu kadang-kadang diartikan dengan memutar, ya, meneruskan, memanjangkan. Kadang-kadang punya makna abdala, menggantikan, atau badala. Ya. Maka barang siapa berkeyakinan, beranggapan bahwasanya Allah itu akan yudhilul batil, akan terus, ya, menolong kebatilan, memanjangkan waktu kebatilan, maksud adalah apa? Adalah ya, memenangkan kebatilan, menolong kebatilan. Jadi menggantikan kebatilan alal haqqi kepada al haq, idalatan mustamirrah, dengan apa? Pergantian yang terus menerus, kebatilan terus akan diperpanjang dengan apa namanya, meredupkan al haq, dengan menenggelamkan al haq. Ya tamhilu ma'al haqqu, di mana al haq itu, di mana atau bersama dengan itu, maha, ya, bersama dengan itu al-haqqu yadmahillu, al-haq itu akan lenyap, ya, akan lenyap. Jadi barang siapa yang punya anggapan di mana Allah itu akan menonjolkan al-batil, al-batil itu terus akan ditampakkan, ya, diunggulkan di atas al-haq terus, yang karenanya al-haq kemudian akan lenyap. Au ankara, atau dia punya anggapan. Ankara ayakuna majara biqadhi, bahwasanya gimana? Au ankara ayakuna majara biqadhi, atau dia mengingkari. Jadi man, kembali kepada man, ya. Maka barang siapa yang mengingkari ayakuna majara biqadhi wa qadarihi, bahwa yang berlangsung itu adalah karena qada dan takdirnya. Jadi ini umum ya, siapa saja, tidak hanya orang munafik. Siapa saja yang mengingkari bahwasanya semua yang berjalan di muka bumi ini, semua yang terjadi telah diingkari kalau itu terjadinya adalah dengan qada dan qadarnya. Aw ankara ayakuna qadaruhu, atau dia mengingkari bahwa takdir Allah itu nikmatin bailah, diingkari sebagai apa namanya, perbuatan yang tidaklah memiliki hikmah yang balighah, hikmah yang nyata. Jadi atau orang tadi mengingkari kalau takdir Allah itu memiliki hikmah yang besar, yastahiqu 'alal hamdu, di mana Allah itu kemudian berhak untuk mendapatkan pujian karenanya. Bal zama anna dzalika lima syati mujarradatin, bahkan dia punya anggapan bahwa hal itu lima syiah mujarradah, semata-mata hanya kehendak Allah sajalah. Ya, Allah punya kehendak seperti itu. Ya. Namanya di perang Uhud itu semata-mata hanya kehendak Allah, tidak terkait dengan hikmah, tidak terkait dengan takdir. Fadalika dhunnu alladziina kafur, itulah persangkaan orang-orang yang kafir, ya, persangkaan orang kafir. Fawailul ladziina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang-orang kafir karena api neraka yang akan menimpa kepada mereka. Ini bentuk-bentuk dhunnul jahiliyah, ya. Jadi persangkaan-persangkaan yang buruk ini di sini banyak. Di antaranya adalah bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini bukan terjadi karena qada dan qadarnya. Ini termasuk dhannus sau. Kemudian kebatilan itu akan jaya, hak itu akan lenyap. Ini termasuk dhannus sau. Kemudian bahwasanya takdir Allah itu tidaklah memiliki hikmah yang besar, yang karenanya kemudian Allah patut dipuji. Ya. Ini juga termasuk dhannus sau. Ya. Atau semua yang terjadi semata-mata karena kehendaknya, tidak ada hikmah, tidak ada apa namanya faedah-faedah yang besar, tidak mengandung ajaran dan sebagainya. Semata-mata hanya masih asa. Inilah yang termasuk apa namanya dhannus sau, persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang punya persangkaan dari semuanya tadi atau sebagiannya saja, sebagiannya, maka dia akan termasuk golongan yang disebutkan di dalam ayat tadi, ya. Dia termasuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan bisa rusak akidahnya, bahkan bisa jatuh ke dalam ridda, ya. Kemudian masih belum selesai tafsir dari beliau. Kemudian waktsarun nasi yadununa billah. Waktsarun nas, dan kebanyakan manusia yadununa billah dhanna sau. Mereka berprasangka atau berprasangka apa? Berpersangkaan, punya persangkaan. Bahasa Indonesianya gimana Pak yang bagus? Persangkaan kan. Ada persangkaan, ada prasangka. Ada berprasangka. Gimana? Ya. Waktarun nas, kebanyakan manusia yadununa billah, mereka berprasangka kepada Allah dan asau dengan persangkaan yang buruk. Fi ma yahtasu bihi wa fi ma yaf'alu bi ghairihim. Baik apa namanya? Fi ma yahtasu bihim wa fi ma yaf'alu bi ghairihim. Jadi seorang, kebanyakan manusia mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Fi mayahtasbihim, baik berkaitan dengan apa yang Allah perlakukan secara khusus kepada mereka, baik dalam perkara yang Allah perlakukan khusus kepada mereka, wa fima yafalu birim, atau yang Allah berlakukan pada yang lainnya selain mereka, ya, selain annas. Jadi di antara manusia banyak yang punya persangkaan kepada Allah dengan dugaan yang buruk, baik yang secara khusus Allah perlakukan kepada mereka atau yang Allah berikan kepada yang lain selain mereka. Wa la yaslam min dalika illa man arafa Allah, dan tidaklah akan selamat. Ini catatan penting di sini. Wa la yaslam, dan tidak akan selamat min dalika, dari itu, dari seudzon kepada Allah, illa man arafa Allah wasma'ahu wa sifatah, kecuali orang yang telah mengenali Allah, seperti yang kita sampaikan, mengenal Allah azza wajalla, siapakah Allah, wasma'ahu, mengenali nama-namanya, wa sifatahu, dan mengenali sifat-sifatnya, wa mujibah hikmatihi, dan yang menjadi kemestian hikmah Allah, wa hamdi, dan yang menjadi kemestian akan kemaha terpujian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara yang menjadi apa namanya perkara yang besar yang menjadikan orang selamat dari su'udzon adalah dia harus mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, mengenali nama-namanya, tahu nama-namanya, ingat nama-nama Allah, walilail asmal husna, ingat nama-nama Allah itu husna, husna itu si apa, mu'annas dari ahsan, isim tafdil, bukan dari hasan. Kalau hasan jadi hasanah, cuma baik saja. Kalau husna itu adalah apa, yang terbaik, nama-nama yang paling baik, ini nama Allah azza. Kemudian juga sifatnya, walilail masul a'la, Allah memiliki sifat-sifat al-a'la, pakai sifat isim tafdil pula, yang tertinggi, ya, yang maha tinggi, maha sempurna. Jadi nama Allah maha baik, kemudian juga sifat-sifatnya juga maha sempurna. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sebagainya telah kita sampaikan. Di mana semua perbuatan-perbuatannya itu adalah apa? Adalah penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Allah itu lepas dari sifat zulum. Ya. Karena dalam hadis qudsi Allah, di dalam hadis qudsi Allah azza wajalla menyatakan, "Inni haramtu dzulm 'ala nafsi. Inni haramtu dzulm 'ala nafsi." Sungguh aku Allah, katanya, telah mengharamkan kedzaliman pada diriku sendiri. Jadi Allah itu lepas dari sifat zulum sama sekali. Allah maha kasih sayang kepada hamba-Nya. Allah maha adil kepada hamba-Nya, dan Allah maha bijak. Coba, sifat maha adil, maha kasih sayang, maha bijak menyatu pada saat Allah Sunnah. Maka tidak mungkin Allah kemudian punya sifat apa dulum, berbuat dulum kepada hamba-hambanya. Maka kalau demikian kita enggak boleh seudon kepada Allah sama sekali. Kalau kita sering mendapatkan berbagai macam musibah, kesulitan, hambatan-hambatan, ya, niscaya itu di satu sisi memang musibah, ya, tetapi bagi orang yang beriman, musibah itu adalah sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Ujian itu adalah apa? Adalah sebagai bentuk apa namanya? Bukti kecintaan Allah kepada hamba, ya. Jadi adanya ujian-ujian itu adalah bukti bahwa Allah cinta kepada hambanya. Sebab dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sungguh Allah azza wajalla ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Ya, Allah uji mereka. Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman, ketika kita mendapat sulitan, mendapatkan tanah hambatan itu, ya, introspeksi. Mungkin itu karena kesalahan dirinya sendiri, karena selama ini banyak salah, banyak dosa, juga Allah kemudian memperingatkan dengan adanya musibah tadi. Supaya, la'allahum yarja'un, supaya mereka kembali kepada al-haq. Yang tadinya banyak dosa, supaya bertobat. Yang tadinya kurang ibadahnya, memperbanyak ibadah, dan seterusnya. Sehingga Allah itu kemudian akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Jadi, karenanya maka kita harus arafallah wasma'ah wasifatih. atau sifatahu. Wa mujiba hikmatihi wa hamdi. Jadi seorang, dan ini termasuk yang penting, waliyaslam min dalika, dan tidaklah akan selamat dari itu, dari persangkaan yang buruk kepada Allah, illa man arafa Allah, kecuali orang yang memang dia mengenal Allah, wa asma'u, mengenali nama-namanya, wa sifatah, kemudian sifat-sifatnya, wa mujibah hikmati, dan kemudian yang menjadi kemestian, apa namanya, maha hikmahnya Allah SWT, dan kemaha terpujiannya Allah Subhanahu wa taala. Falyatanil labib. Walyatanil labibun nasihu li nafsi bihadha. Walyatub ila Allah walyastaghfirhu min dunihi bi rabbi dhanna sau. Walyastaghfiru min dunihi bi rabbi dhanna. Dhanna itu jadi maf'ul, apa namanya? Masdar dhanni. Falyatanil labibu, maka hendaklah orang yang cerdas, orang yang punya pemikiran yang cerdas, an-nasih li nafsih, yang memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, yang mau menasihati dirinya, ya, falyatan, maka hendaklah dia mengambil perhatian bihada, terhadap perkara ini, ya, maka hendaklah orang yang cerdas, yang punya pemikiran yang cerdas, yang mau memberikan nasihat kepada dirinya, mau memperhatikan perkara ini, ya, bahwa su'udzon kepada Allah itu seringkali disebabkan karena apa? Dia tidak kenal Allah, tidak kenal nama-namanya, tidak kenal sifat-sifatnya dan seterusnya. Tidak kenal kepada af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena maka hendaklah dia berusaha untuk seperti itu. Waliyatub ila Allah, hendaklah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyastaghfiruhu, kemudian meminta ampun kepadanya. Min dunihi birabbihi, karena persangkaannya kepada Allah SWT dengan persangkaan yang buruk, ya, karena berprasangka buruk kepada Allah SWT, hendaklah kemudian bertaubat, banyak istighfar. Ini apa namanya, himbuan beliau kepada kaum muslimin, orang yang al-labib an-nasih nafsihi. Kalau kita termasuk al-labib an-nasih, dapat nasihat seperti itu. Kemudian falau fatashta, man fatashta laraita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadri wa malamatan lahu annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha wa mustaqillun wa mustaqsirun wa fattish nafsaka hal anta salimin dhalika. Maka sulit apa ya. Walau fatashta man fatashta, kalau kau mau meneliti, fatasha yaftisu, itu meneliti, menyelidiki, mencermati, memeriksa, atau yang semisalnya lah. Ya, kalau kau mau memeriksa, meneliti kepada orang yang kau teliti, siapapun orangnya, ya, mungkin termasuk kita. Laraita, maka pasti kamu melihat, laraita, ini jawab lau. Pasti kau akan melihat, akan mendapati entahu pada diri dia yang kau teliti tadi, ta'nutan 'alal qadar. Ta'nut mana asal itu, ya apa, ta'nut keras kepala. Dia tidak menimpa takdir. Ya. Kebanyakannya adalah berburuk sangka kepada Allah. Ta'nutan 'alal qadar. Dia punya sifat alibi kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Malamalahu, dia mencela kepada takdir Allah. Ya. Wa anau kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, padahal semestinya dia berbuat begini dan begitu. Fa mustaqillun wa mustakbirun, maka ada kalanya kalau dia mau seperti itu, berbuat begini dan begitu, meneliti dirinya maupun sadirinya, ternyata banyak kurang, banyak kesalahan, banyak berbuat apa namanya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dia kemudian berbuat begini dan begitu. Fa mustaqillan wa mustaqsir, maka kemudian dia akan menjadi sedikitlah, niscaya akan menjadi orang yang sedikit kejelekannya, nodanya, cacatnya, wa mustaqsir, atau mungkin dia menjadi orang yang banyak. Cermatilah dirinya, ya. Wa fattish nafsaka, kemudian periksalah dirimu, hal anta salimin dalik, apakah kamu telah selamat dari perbuatan tadi, perbuatan ini su'udzon, selamat apa tidak. dalam perjalanan hidup kita, kalau kita sedang menderita, kita sedang sakit, kemana perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita su'udun apa tidak? Ketika kita sedang disulitkan rizkinya, kita su'udun apa tidak? Atau ketika kita sakit dalam keadaan agak panjang sakitnya, sudah berobat tidak sembuh-sembuh, kita su'udun apa tidak? Dan seterusnya. Fattish nafsaka. Hal anta salimin darika. Maka dalam syair yang beliau bawakan, fa in tanju minha tanju min di 'azimah wa illa fa inni la akhaluka najiya. Fa in tanju minha, kalau kamu selamat dari hal itu tadi, dari tindakan su'udzon, ya, mencelah kepada takdir, kalau kamu selamat dari itu, tanju min di 'azimah, kamu berarti tanju, kamu berarti telah selamat, sukses, selamat min di 'azimah, dari perkara yang besar, dari bahaya yang amat besar. Ya, bahaya yang besar. Ini terkait dengan azimah ini sih umum, tapi karena ini dikaitkan dengan apa namanya? Perbuatan yang negatif, maka bahaya yang besar. Ya. Jadi kalau kamu bisa selamat dari itu tadi, dari adanya sifat suka tidak senang dengan ya Allah takdirkan, mencela takdir Allah Azza wa Jalla, suka su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kamu selamat dari itu, tanju. Berarti kamu selamat min di adhimah, dari perkara yang amat berbahaya, dari bahaya yang besar. Wa illa, kalau tidak seperti itu, ya, tidak selamat, fa inni la akhaluka najiya, maka sungguh Allah tidak yakin kau itu akan selamat. Akhaluka apa? InsyaAllah itu dikata khawla. Khawla itu temannya apa? Temul afal syuruk, afal kulub. Ya, afal kulub. Perbuatan-perbuatan yang pelakunya itu hati. Khawla. Khawla itu sama donna. Khawla itu sama donna. Ya. Saya tidak yakin kau itu akan selamat. Jadi kalau kamu tidak bisa selamat dari tadi, yakinlah kau tidak akan selamat. Ya. Dari azab Allah SWT. Kemudian, mohon Pak, sampai jam berapa? Kemudian sedikit lagi, tapi ini alinenya panjang. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, faman dhanna bi anna la yansuru rasulah wa la yutimmu amrahu. Kalau sini yutimu atau yutimu. Kalau ini atas tadi, wa inkar ayatima amru rasuli, itu lazim. Kalau ini adalah mutaadi, karena ada kembali kepada Allah. Ya. Faman dhanna bi annahu la yansuru rasulah, maka barang siapa yang berkeyakinan, berprasangka, beranggapan annahu, bahwasanya Allah itu la yansuru rasulah, tidak akan menolong kabar utusannya. Wa yutimma amru, dan Allah tidak akan menyempurnakan urusan beliau, maksudnya adalah agamanya. Ya. Wa yu'ayyidahu wa yu'ayyidu hizbahu, dan barang siapa yang pula punya anggapan keyakinan bahwa Allah tidak akan membela, mendukung, menolong kepada, menguatkan kepada nabinya. Wa yu'ayyidu hizbah, kemudian menguatkan, mendukung, menolong kepada hizbahu, kelompoknya, pasukannya, jamaahnya, yang membela Allah. Yu'alihim, dan juga bahwa Allah tidak akan meninggikan mereka. Wa yadfarahum, dan juga punya anggapan bahwa Allah tidak akan memenangkan kepada mereka. Bi'adaihim, terhadap musuh-musuh mereka. Wa yadhhiruhum, dan tidak akan meninggikan kepada mereka, memenangkan mereka. Wa nawalayan suru dinahu wa kitabah, dan bahwasanya Allah tidak akan menolong kepada agamanya, tidak akan menolong kepada kitabnya. Wa nayudilu syirka ala tauhid wal batil ala al-haq idalatan mustamirratan mustaqirratan yadmahillu ma'al tauhid wal haqq idmihlalan la yaqumu ba'du abadan faqad dhanna billahi dhanna sau. Sampai itu aja. Kemudian saya ulang, ini kalimatnya bersambung terus. Wa ana la yansuru dinahu, dan bahwasanya Allah itu tidak akan menolong kepada agamanya. Maksudnya kembali ke atas, barang siapa yang berprasangka, berkeyakinan bahwasanya Allah tidak akan membela kepada agamanya, tidak akan membela kepada kitabnya, dan bahwasanya Allah SWT itu yudilu syirka, akan memenangkan syirik, ya, menonjolkan syirik, melanggengkan syirik, menggantikan syirik ala tauhid kepada tauhid. Wal batil al haq, dan batil kepada al haq. Batil itu yang ditonjolkan, yang terus dilasarikan. Al haq itu kemudian dilenyapkan. Idalatan mustaqirrah, dengan apa namanya, pergantian yang terus tetap, ya, lenggeng abadi seperti itu. Yadmahillu mahal tauhidu, yang karenanya, yang bersama dengan itu yadmahillu tauhid, tauhid itu akan lenyap, akan redup, akan hilang. Wala haq, dan juga hak juga demikian akan lenyap. Idmihlalan, dengan betul-betul lenyap, redup, apa ya, lenyap. Jadi maful mutlak, jadi diartikan tauqid saja. Jadi apa? Betul-betul akan hilang. Al-haq, al-batil, al-haq, kemudian apa? Dinul Islam dan yang seterusnya. La yakumu ba'du abadan, dia tidak akan bisa tegak selamanya lama. Setelahnya selama-lamanya. La yakumu ba'du abadan, yang ia tidak akan tegak setelahnya selama-lamanya. Jadi kalau agama ini terus akan hilang, ya, tauhid terus akan di bawah, tidak akan pernah mendapat kemenangan sama sekali. Islam itu terus akan apa? Akan tergusur, tidak akan pernah mendapat kemenangan sama sekali. Rasulnya, kitabnya, dan seterusnya. Barang siapa yang punya anggapan seperti itu, faqad dhanna billahi dhannan saw, berarti dia telah berprasangka kepada Allah dengan dhannan saw, dengan persangkaan yang buruk, ya. Wa nasabahu ila khilafi ma yaliku bijalalih, gandeng. Dan berarti dia telah menisbatkan kepada Allah ila khilafi ma yaliku bijalalihi wa kamali wa sifati wa nu'ti. Berarti pula dia telah menisbatkan kepada Allah ila khilafi ma yaliku bijalalihi, kepada yang bertentangan dengan yang menjadi mayalik, yang sepatutnya bagi Allah, apa yang sesuai dengan keagungannya, mayalik yang sesuai saja, ya, ya, seorang wanasabahu, dan dia berarti menisbatkan kepada Allah ila khilafi mayalik bijalali, kepada perkara yang bertentangan dengan yang sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, dan sesuai dengan apa namanya, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kalau orang tadi punya anggapan seperti tadi, banyak ya unsur apa namanya, poin-poinnya itu banyak. Barang siapa yang punya anggapan dugaan Allah tidak akan menolong Rasulnya, Allah tidak akan menyempurnakan agama ini, Allah tidak akan mendukung kepada menguatkan kepada Rasulnya, kepada pasukannya, kepada hisbnya, tidak pula akan memenangkan Islam kepada musuh-musuhnya, Allah tidak akan menolong agamanya, tidak menolong kitabnya, Allah justru sebaliknya akan meninggikan syirik, mengabadikan syirik, melenyapkan tauhid, kemudian menonjolkan al-batil, ya, terus melestarikan al-batil, al-haq itu hilang, yang terus menerus, tidak pernah dapat kemenangan sama sekali. Kalau begitu maka dia adalah terjatuh ke dalam apa? Dunus sau. Allah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pula dia telah menisbatkan kepada Allah kepada perkara yang bertentangan dengan hal yang sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, dan sifat-sifatnya yang maha, maha sempurna. Itu saja dulu yang kita sampaikan. Dan insya Allah titiknya di situ. Ya, titiknya di situ. Wasifati wa nu'ti. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.